Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada, di mana terakhir kita membahas isim-isim yang mabni dengan dom dan juga dengan as-sukun. Sekarang kita akan membahas pasal yang selanjutnya tentang al-fi'lu, halaman 18. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu rahmatullahi alaihi, al-fi'lu aqsamuhu alamatuhu i'rabuhu. Pasal tentang fi'il, pembagian-pembagiannya, alamat i'rabnya, dan juga status dari i'rabnya. Yang pertama, qauluhu wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin: madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nithi as-sakinati. Yang pertama ya adalah fi'il madi. Jadi adapun fi'il, maka ada tiga macam. Yang pertama fi'il madi, dan fi'il madi ini dikenali dengan masuknya ta'nis as-sakinah. Setelah Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang isim, pada perkataan beliau, fa'ammal ismu fayu'rafu bi'al. Ya, karena beliau masih menjelaskan tentang pembagian kalimat. Karena kalimat itu terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Maka di sini beliau sekarang menjelaskan kepada kita tentang apa itu fi'il, setelah beliau menyebutkan tentang isim beserta alamat-alamat i'rabnya. Jadi adapun fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu dapat dikenali dengan masuknya ta'nis. Ta'nis as-sakinah. Maka ini adalah alamat dari fi'il madhi. Jadi kalau ada kalimat yang dimasuki ta'nis as-sakinah, berarti dia fi'il madhi. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan. Lamma anhal haditha anil ismi wa bayyanal mu'raba minhu wal mabni. Setelah Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyelesaikan pembahasan tentang isim, dan beliau juga telah menjelaskan mana isim yang mu'rab dan mana isim yang mabni, syara'a fil kalami 'alal fi'li. Maka beliau sekarang memulai pembahasan tentang fi'il. Fadzakara annahu thalathatu aqsamin. Maka beliau menyebutkan bahwa fi'il itu terbagi menjadi tiga macam: madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama adalah madin, fi'il madhi, wa mudhari'un, fi'il mudhari', wa amrun, fi'il amr. Wa qawluhu madin badalun min thalathah. Perkataan beliau madin, yakni wa amal fi'lu fa thalathatu aqsamin madin. Nah, ini madin merupakan badal dari salasah. Badal dari thalathah. Jadi badal ba'at mingkul. Marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati liiltiqa'i sakinaini mana'a min dhuhuriha athiqulu. Madin ini merupakan isim apa? Madin isim apa namanya? Isim manqus. Isim manqus ialah setiap isim yang diakhiri dengan ya lazimah, sebelumnya berharokat kasrah. Jika isim manqus itu di nakirah, tidak dimasuki alif dan lam, maka ketika kondisi rofa dan kondisi jar, isim mankus, huruf illahnya dibuang, diganti dengan tanwin. Jadi ini tanwin, namanya tanwinul iwad. Tanwinul iwad, tanwin yang menggantikan ya yang mahdufah di dalam isim mankus. Sebelumnya tanwin itu terbagi menjadi empat. Yang pertama tanwinut tamkin, yakni tanwin yang masuk ke dalam isim yang mutamakin yang amkan, ismun mutamakinun amkan. Jadi isim itu terbagi menjadi dua jika ditinjau dari bisa atau tidaknya di i'rab. Yang pertama itu isim mutamakin atau kita sebut dengan isim mu'rab. Yang kedua isim ghairu mutamakin atau juga kita sebut dengan mabni. Mutamakin maksudnya bisa di i'rab. Dan isim yang mutamakin atau yang mu'rab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mutamakinun amkan, yakni isim yang bisa ditanwin. Yang kedua isim mutamakinun ghairu amkan, yakni isim mu'rab yang tidak menerima tanwin atau kita sebut dengan al-mamnu minasarfi. Jadi tanwin at-tamkin itu masuk kepada isim yang mutamakinun amkan. Jadi isim yang dia mu'rab juga bisa ditanwin. Semisal Muhammadun, Kitabun, Zaidun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ialah tanwinut tankir. Tanwin yang menakirohkan isim yang mabni. Tanwin yang menakirohkan isim yang mabni. Semisal perkataan kita ja'a sibawaihi wa sibawaihin akhar. Jadi sibawaihin yang kedua di sini dimasuki tanwin padahal sibawaih itu isim mabni, mabniun alal kasri. Tapi di sini dikasih tanwin untuk menakirohkan sibawaih yang kedua, bahwa sibawaih yang kedua ini belum kita ketahui. Kemudian yang ketiga ialah tanwinul muqabalah. Jadi tanwin yang masuk ke dalam isim jamak muannas salim, di mana tanwin yang ada di jamak muannas salim itu menggantikan posisi nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Jadi kalau kita katakan muslimatun, ada tanwin ya tidak? Nah, tanwin ini sebenarnya adalah tanwin yang menggantikan kedudukan nun di jamak mudzakkar salim. Namanya tanwinul muqabalah. Dan yang keempat, yang terakhir ialah tanwinul iwad, yakni tanwin yang menggantikan kalimat tertentu. Yang pertama iwadun anil ismi, tanwin yang menggantikan isim. Nah ini biasanya masuk ke kalimat kullu. Kalau kita katakan kullu talibin qaimun, setiap talib berdiri. Maka kalau kita ingin hadaf atau buang kalimat talib, maka menjadi kullun qaimun. Kullun qaimun. Kullun di sini ada tanwinnya tidak? Ada. Nah, tanwin di sini adalah tanwinul iwad, yakni tanwin yang menggantikan isim yang mahdhuf. Takdirnya tadi apa? Talib. Kullu talibin qaimun. Kullun qaimun. Kemudian tanwinul iwad iwadun anil jumlah, tanwin yang menggantikan posisi jumlah. Ini biasanya masuk ke kalimat id. seperti firman Allah, wa antum hina idin tangdurun. Hina id, aslinya dia sukun, tapi di sini diberi tanwin, dan tanwin ini adalah tanwinul iwad, yakni tanwin yang menggantikan posisi jumlah yang mahdufah. Kalau di sini takdirnya berarti hina id balagoti arruhu alhulquma, yakni ketika ruh itu telah mencapai tenggorokan, maka ketika itu seorang akan melihat malakul maut. Taib. Dan yang terakhir, yang ini merupakan pembahasan kita, bahwa ada yang dinamakan tanwinul iwad, iwadun anil harfi. Jadi tanwin iwad yang menggantikan huruf. Ini masuk di mana? Di isim mankus. Di mana kalau isim mankus itu dinakirah, tidak dimasuki alif dan lam, maka dia dihapus atau dimahdufkan huruf illahnya, digantikan dengan tanwin. Maka kita katakan ja'a qadin, marartu biqadin. Aslinya bagaimana? Aslinya itu kalimat qadi, qadi itu kalau tidak diberi alif dan lam, maka harokatnya kan tetap mukodaroh, ya tidak, kalau dalam kondisi rofa dan kondisi jar. Ya walaupun kita belum masuk pembahasan tentang isim mankus, ya tidak mengapa, karena kita membahas waqauluhu madin. Jadi, isim mankus dalam kondisi rofa dan kondisi jar, itu i'rabnya apa? Mukodaroh. Mukaddar, baik dia itu ada alif dan lam ataupun tidak. Semisal ja'al qadhi, fal qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya mana'a min duhuriha athiqulu. Marartu bil qadhi, fal qadhi ismun majrurun bil ba, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya mana'a min duhuriha athiqulu. Jadi baik ja'al qadhi wa marartu bil qadhi, semuanya ini i'rabnya muqaddarah. Jadi dengan dhammah muqaddarah atau dengan kasrah muqaddarah. Karena kita sulit untuk mengucapkan ja'al qadhiyu wa marartu bil qadhi. Ya, orang Arab sulit mengatakan demikian, maka apa? Maka i'rabnya ditakdirkan. Sehingga mereka mengatakan ja'al qadhi marartu bil qadhi. Tidak mengatakan al-qadhiyu dan al-qadhi. Demikian pula ketika alif dan lamnya itu dibuang menjadi qadhi. Nah, qadhi ini kan i'rabnya muqaddarah, ya tidak, dalam kondisi rafa dan kondisi apa tadi? Jar. Dan i'rab yang muqaddarah ini harus bertemu dengan apa? Dengan tanwin. Ya tidak? Ya tidak? Iya. Karena kalau tidak ada alif dan lam berarti dia statusnya nakirah. Nakirah berarti harus pakai tanwin. Maka tanwin ini ditakdirkan adalah sukun. Nun yang disukun. Nun yang disukun. Itu tanwin bunyinya kan? Nun yang disukun. Nah, nun yang disukun ini bertemu dengan ya. Ya-nya itu apa? Sukun juga. Ya-nya itu apa? Sukun juga. Kenapa? Karena kita kan tadi katakan bahwa i'rabnya qadhi itu muqaddarah. Kan gak bisa kita katakan qadhiyu ya. Qadhi tidak bisa. Jadi sekarang ya sukun ketemu tanwin sukun, ya tidak? Maka sukun ketemu sukun, yang dihapus yang lebih akhaf. Gak mungkin kita hapus nunnya. Kalau hapus nunnya berarti gak ketemu tanwin. Akhirnya yang dibuang apa? Ya-nya. Nah, tanwin ini masuk ke dalam huruf yang sebelum ya. Paham? Paham tidak? Ya, ada gambaran ya. Jadi sekarang bacanya apa? Qadin. Apa bacanya? Qadin. Karena ya-nya yang sukun tadi ketemu dengan tanwin yang sukun, ya-nya dibuang. Nah, tanwin ini maju masuk ke dalam huruf yang sebelum ya, sehingga menjadi qadin. Ja'a qadin. Marartu bi qadin. Baik. Madin pun demikian ya, fil madi, madi, madin di sini dari kata ya madho yamdi. Ya, ini juga termasuk fiil naqis. Nah, di sini berarti dia ismun mangkus madin ala sigoti fa'il. Jadi dia badal min salasah. Bagaimana? I'rabnya marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya al mahdhufah li iltiqa'i sakinaini mana'a min dhuhuriha athiqulu. Baik. Hal lengkapnya ya. Ya, semisal hadza qadin, qadin khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya al mahdhufah li iltiqa'i sakinaini wa 'uwidat bi tanwini lidalalati 'alaiha mana'a min dhuhuriha athiqulu. Itu i'rabnya hadza qadin. Nah, di sini berarti apa? Madin fa salasatu aqsamin madin, madin badalun min salasa marfuun bi dhamma muqaddarah 'alal ya al mahdhufa li iltiqa'i sakinaini wa 'uwidat bi tanwini lidalalati 'alaiha mana min dhuhuriha athiqulu. Nah, itu i'rabnya. Ya. Siapa yang ngulangi i'rabnya madin? Taib. Jadi madin apa di sini? Badal min salasa. Dia apa? Marfu. Alamat rafanya dengan apa? Dhammah muqaddarah di atas ya yang mahdhuf. Jadi aslinya dia itu alamat i'rabnya di atas ya. Ya tidak? Iya, karena dia isim mankus, tapi ya-nya ini dibuang. Apa sebabnya ya dibuang? Li iltiqa'i as-sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Tadi saya sudah sebutkan illahnya, alasannya. Wa uwidat bi tanwin, ya, diganti dengan tanwin. Tanwin ya, yang maju ke huruf yang sebelum ya, untuk menunjukkan adanya ya yang mahdhufah. Mana amin duhuriha, ha ini kembali kemana? Ha ini kembali kemana? Mana amin duhuriha? Dhammatun muqaddaratun. Jadi mana amin duhuriha? Dhammah muqaddarah ini tidak boleh nampak. Kenapa? Karena athiqalu. Karena sulitnya kita mengucapkannya. Taib. Kita lanjutkan. Wal fi'lul madhi kalimatun tadullu ala hadasin wa zamanin inqaddo. Dan fi'il madhi ialah sebuah kalimat yang menunjukkan peristiwa atau zaman yang telah berlalu. Au fi hukmi mangqaddo litayakunihi. Atau sebenarnya dia tidak menunjukkan sebuah peristiwa yang telah berlalu. Tidak. Tapi peristiwa yang malah belum terjadi. Tapi kok kenapa dijadikan dengan uslub madhi? Kenapa? Karena peristiwa ini benar-benar akan terjadi, kita yakin akan terjadi, maka seolah-olah mengambil hukum fi'il madhi. Litayakunihi. Karena benar-benar peristiwa ini akan datang, maka dengan sigoh fi'il madhi. Litayakunihi. Fal awwalu, contoh yang pertama, nahmu safarad dhaifu. Ya, seorang tamu telah bersafar. Ini untuk zaman yang madhi atau zaman yang lampau. Fasafara kalimatun tadullu ala hadatsin wa huwa as-safaru wa zamanun wa zamanin in qaddo qabla nutqi bi hadhil kalimati. Dan kalimat safar adalah kalimat yang menunjukkan peristiwa. Apa peristiwanya? Ya, ini safar. dan menunjukkan juga waktu yang telah berlalu, yakni waktu sebelum kita melakukan pembicaraan. Nah, apa dhobit? Sebuah kalimat peristiwa itu dikatakan telah berlalu atau sekarang, hal atau yang akan datang. Apa dhobitnya? Dhobitnya yang paling mudah itu adalah ucapan yang telah berlalu, peristiwa yang telah berlalu ialah sebuah peristiwa yang terjadi sebelum kita melakukan pembicaraan. Sebelum kita melakukan awal pembicaraan. Nah, misalkan saya gerakan tangan seperti ini. Ucapan saya yang pertama ini, ya, ini ucapan saya yang pertama, menunjukkan bahwa peristiwa tadi itu adalah peristiwa yang telah berlalu. Paham? Ya. Berarti dhobit dari peristiwa itu dikatakan lampau kapan? Yakni ketika peristiwa itu terjadi sebelum awal pembicaraan kita mengenai peristiwa tadi. Paham ya? Kemudian peristiwa itu dikatakan hal sekarang, yakni ketika kita sedang berbicara seperti ini. Tapi jangan berhenti ya, berbicara terus. Nah, ini hal namanya. Nah, sebuah peristiwa atau kejadian atau perbuatan dikatakan yang akan datang ketika kita telah selesai akhir pembicaraan. Nah, terjadi peristiwa ini. Nah, itu dikatakan peristiwa yang mustakbal, yang akan datang. Paham ya? Nah, ini definisi yang paling mudah. Jadi sebuah peristiwa, perbuatan, kejadian dikatakan yang lampau, yang maldi, yang hal, yang mustakbal, itu dhobitnya seperti itu. Maka perkataan safara dhaifu, safara, ini adalah kalimat yang menunjukkan peristiwa. Peristiwanya apa? Safar, dan zaman yang telah berlalu sebelum seorang itu mengucapkan kalimat. Taib. Wathani nahwu qalihi ta'ala ata amrullah. Ya, yang kedua, yakni fi'il madhi itu juga menunjukkan sesuatu yang belum terjadi tapi dihukumi dengan hukum madhi, sesuatu yang telah terjadi. Kenapa? Karena sesuatu ini jelas akan datang, jelas akan hadir. Ya, ata amrullah, datang keputusan Allah, perkara ya, perintah Allah. Maka perintah Allah ini jelas akan datang. Fala tastajilun. Ya, makanya kalian jangan terburu-buru. Keputusan Allah pasti akan datang. Ya, hari pembalasan itu pasti akan datang. Dan ini kenapa dengan menggunakan fi'il madhi? Karena hal ini benar-benar yakin akan keberadaannya, ya, akan datang masanya, sehingga hal ini itu mengambil hukum sesuatu yang telah terjadi. Faham dom? Taib. Waqad dzakara al-musannifu lil fi'lil madhi alamatan tumayyizuhu 'anil mudhari'i wal amri. Dan al-musannif Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi itu menyebutkan sebuah alamat untuk fi'il madhi yang bisa membedakannya dengan fi'il mudhari dan fi'il amr. Wa hiya ta'u ta'nitsis sakinatu, yakni ta ta'nits yang disukun. Wa ma'na hadha anna ayya fi'lin yaqbalu ta'a ta'nitsis sakinata fa huwa fi'lun madhin qat'an. Maksudnya ialah bahwa setiap fi'il yang menerima tak ta'nits, maka jelas fi'il ini itu fi'il madhi tanpa ada keraguan. Nahwu jalasa, fatakul jalasat hindun. Maka jalasa ini fi'il madhi tanpa ada keraguan. Wa qawluhu as-sakinatu ay as-sakinatu asalatan. Dan kita katakan as-sakinatu, tata nisnya yang as-sakinatu, maksudnya ialah yang disukun sejak awal dia dibentuk. Jadi aslinya dia sukun. Fala yadurru taharrukuha li'aridin ka'iltiqa isakinaini. Maka tidak masalah jika sewaktu-waktu sukun yang asli ini itu dijadikan harokat tertentu karena adanya sebab. Sebabnya seperti bertemunya dua sukun. Karena dua sukun jika bertemu tidak mungkin untuk dibaca. Tidak mungkin. Harus salah satunya diganti dengan huruf yang atau dengan harokat yang lebih akhaf, yang lebih ringan untuk dibaca ketika itu. Semisal dalam firman Allah, qalat imra'atul aziz. Aslinya apa? Qalat imra'atul aziz. Jadi qalat itu dengan ta'nis as-sakinah. Nah, setelahnya hamzah. Ya, setelahnya hamzah, dan hamzah ini tidak ada harokatnya, dia sukun. Maka sukun ketemu sukun sehingga harokat ta'nis as-sakinah yang tadinya sukun itu diganti menjadi apa? Menjadi kasroh untuk memudahkan kita membaca hamzatul wasal. Qalatim ro'atul aziz. Taib. Wa kharaja biqaulihi as-sakinatu at-ta'ul mutaharrikatu asalatan. Dan keluar dari definisi kita, tata'nis yang sakinah ialah setiap tata'nis yang mutaharrikah. Ta yang mutaharrikah. Ya, maksudnya dia diberi harokat secara aslinya. Fa'inkanat harokatuha harokata i'robin ikhtasot bil ismi. Jika harokat yang masuk itu adalah harokat i'rob, berarti dia harus di akhir kalimat. Karena disebut i'rob kalau dia berada di akhir kalimat. Maka hanya khusus bagi isim. Semisal qa'imatin fatimata, qa'imatin wa fatimata. Jadi qa'imatin dia ada tak tidak ada di akhir kalimat. Tapi tak ini itu berharokat. Iya tidak? Iya. Tidak disukun. Dia berharokat. Dan harokatnya itu adalah harokat i'rab yang berubah sesuai dengan statusnya. Kalau statusnya dia rofa, maka diharokati dengan dhammah. Statusnya dia nasab, diharokati dengan fathah. Statusnya dia jar, diharokati dengan kasrah. Maka ini bukan fi'il madhi. Kenapa? Karena taknya itu mutaharrikah. Bukan apa? As-sakinah. Wa in kanat harakatuha ghairu harakati i'rabin fa innaha takunu fil ismi. Jika harokatnya sekarang bukan harokat i'rab, artinya dia harokatnya imma di tengah atau di depan dan seterusnya. Jadi taknya itu bukan tak yang ada di tengah, bukan ada di akhir, enggak mesti, mungkin saja di tengah atau di depan. Bukan harokat i'rab. Kama fi qolika, ya seperti perkataanmu. Ya, ini termasuk isim, contoh dari isim, la haula wala quwata illa billah. Wala quwata. Quwata di sini isim yang diakhiri dengan apa? Dengan tak, ya tidak? Nah, dia bukan fi'il madhi, walaupun diakhiri dengan tak. Kenapa? Karena harokatnya itu adalah harokat bina. Wala quwata fa'inna harokatat tak harokatu bina'in. Karena harokat tak di wala quwata itu mabni. Ya, di sini mabni. Kenapa? Karena dia adalah ismun la annafiyah lil jinsi. Wa taqulu fil fi'li kadzalika. Dan harokat yang bukan harokat i'rab, di mana kalimat ini itu mengandung ta, masuk ke dalamnya harokat yang bukan harokat i'rab, ini juga masuk ke dalam fi'il. Semisal hindun taqumu. Jadi takumu ada taknya tidak? Ada di depan takumu. Tapi ta di sini ya, harokatnya itu adalah bukan harokat i'rab. Jadi dia harokat bina. Sejak awal seperti itu. Wa fil harfi, kemudian huruf juga kemasukan ta. Di mana ta ini ya, bukan harokat i'rab melainkan harokat bina. Nahwu rubbata wa summata. Nahwu rubbata kalimatin fatahat baba syarrin summata jalabat li sahibiha balaan. Rubbata kalimatin, betapa banyak kalimat yang membuka pintu kejelekan kemudian mengundang bencana bagi orang yang mengatakannya. Jadi rubbata wa summata ini tidak disebut dengan fi'il madhi walaupun ada ta di belakangnya. Kenapa? Karena ta-nya itu dia apa? Mutaharrikah. Ya, harokatnya itu bukan sukun, tapi apa? Fathah. Dan di sini dia harokat bina, bukan harokat i'rab. Ya, rubbata wa summata. Taib. Karena rubbata wa summata itu apa? Huruf. Kama yu'raful fi'lul madhi bita'il fa'il al-mutaharrikati bidhammi lil mutakallimi awil fathhi lil mukhatabi awil kasri lil mukhatabati nahwu a'taituka kitaban farihta bihi wa nahwu antikum tibil wajibi. Demikian pula fi'il madhi itu diketahui dengan ta'al fa'il yang diharokati dengan harokat dhammah jika statusnya adalah mutakallim, dan harokat fathah jika statusnya itu mukhotob. Mukhotob laki-laki tentunya, mudakar yang satu. Dan harokat kasrah itu jika statusnya mukhotobah, yakni yang diajak bicara itu adalah perempuan satu orang. Nahu a'toituka kitaban farihta bihi wa nahwu antikum tibil bil wajibi. Taib. Ini soal.